diterjang ombak, tiada takut menempuh badai. Sudah biasa angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku seorang pelaut sejati, tiada takut mengarung samudra luas. Laut biru dan gelombang badai angin menerpa, tak gentar menghadang semua halang rintangan itu. Menempuh